kita hidup bersama, bukan untuk sendiri. Kita hidup bersama, tolong jaga semua. Kita hidup bersama, bukan untuk sendiri. Kita hidup bersama, tolong jaga semua. Bumi seisinya berkah kasih sayangku. Hidup bersama, bukan untuk sendiri. Kita hidup bersama, tolong jaga semua. Kita hidup bersama, bukan untuk sendiri. Kita hidup bersama. Dan amanatku demi kebaikanmu. Ini pesanku dan amanatku demi kebaikanmu. Ini pesanku dan amanatku demi kita semua.